الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini insyaallah dari kitab Al-Fiqhul Muyassar. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan Al-Fitrah, sunnah-sunnah fitrah. Sunnah fitrah yang kelima yaitu adalah yang pertama Al-Istihdad, yang kedua Al-Khitan, yang ketiga Qasus Syarif, yang keempat Taklimul Adhabir, yang kelima Qatful Tibis. Inilah lima fitrah, lima perkara yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita membersihkannya. Di pertemuan terakhir pula kita telah membahas Taklimul Adhabir. Kita telah membahas Taklimul Adhabir, memotong kuku. Kuku kita disunahkan untuk memotong kuku dan tidak membiarkan kuku kita panjang lebih dari 40 hari. Karena ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan waktu agar kuku itu untuk dipotong jangan sampai lebih dari 40 hari. Demikian juga syukur Qatful Ibid dan membersihkan bulu-bulu yang lainnya jangan sampai lebih dari 40 hari sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Demikian juga Qatful Ibid, yaitu membersihkan, menghilangkan bulu ketiak. Ibid menghilangkan bulu ketiak. Inilah lima perkara sunnah yang disunnah oleh Rasulullah SAW kepada kita semua, kepada umatnya. Kemudian kita lanjutkan ويضاف إلى هذه الخصال الخمس ويضاف dan digabungkan, digabungkan atau dan termasuk ويضاف dan digabungkan atau dan termasuk إلى هذه الخصال الخمس pada lima fitrah ini, lima perangai ini, yaitu kita telah mengetahui ada lima fitrah. Kita telah membahas dan kita telah mempelajari ada lima fitrah. Namun di sana kata mu'alif masih ada fitrah-fitrah yang lain yang belum disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Oleh karena itu mu'alif akan menggabungkan fitrah-fitrah atau akan menambah lagi fitrah-fitrah yang belum disebut pada hadis yang telah kita baca. Dalam hadis Abu Hurairah Rasulullah berkata khamsun minal fitrah. Jadi Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muttafaq alaih ini Rasulullah mengatakan ada lima khamsun minal fitrah, ada lima dari perkara yang fitrah. Namun ini tidak dikhususkan hanya lima saja. Ternyata dalam hadis yang lain yang akan dijelaskan oleh muallif masih ada fitrah-fitrah yang belum disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam namun disebutkan pada hadis yang lain. Oleh karena itu muallif mengatakan wa yudhaf dan digabungkan dan termasuk dari perkara yang fitrah, dan termasuk dari perkara yang fitrah adalah as-siwak, bersiwak. Bersiwak ini merupakan fitrah, merupakan sunnah. Nanti kita akan membaca hadis yang dicantumkan oleh muallif di akhir bab. Dan termasuk fitrah juga yang ditambahkan oleh muallif adalah as-siwak. As-siwak termasuk fitrah. Kemudian wa istinsyaq al-ma, dan istinsyaq al-ma menghirup air ke hidung, menghirup air ke hidung kemudian dikeluarkannya lagi, itu adalah al-istinsyaq, itu adalah al-istinsyaq. Wal madmadah, madmadah adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut kemudian berkumur-kumur dan mengeluarkannya lagi. Inilah al-madmadah. Kemudian ghuslul barajim. Ghuslul barajim, mencuci, membersihkan al-barajim. Apa itu al-barajim? Mu'alif menjelaskan, wahiyal 'aqd alladhi fi dhuhuril asabi' yajtami'u fihi al-wasakh. Yajtami'u fihi al-wasakh. Fiha al-wasakh. Yajtami'u fiha al-wasakh. Dan membersihkan barajim. Barajim itu apa? Mu'alif menjelaskan, barajim adalah al-aqad, persendian, persendian yang terdapat di zuhur al-asabi', di zuhur, di apa? Di atas, di punggung jari-jari, di punggung jari-jari. Ini namanya barajim. Ini namanya barajim. Yang mana di persendian-persendian ini sering terkumpul padanya kotoran. Oleh karena itu disunnahkan pula kita untuk membersihkan al-barajim ini, untuk membersihkan persendian tersebut. Jadi apa makna barajim? Barajim adalah persendian yang terdapat pada punggung jari, punggung jari-jari, luhur al-asabi', yang mana di situ terkumpul padanya, sering terkumpul pada persendian-persendian tersebut kotoran, dan juga termasuk persendian yang lainnya, tidak khusus pada jari-jari saja. Persendian-persendian yang lainnya juga disunnahkan untuk dibersihkan karena ini merupakan barajim. Kemudian mu'alif melanjutkan wal istinja. Wal istinja yaitu membersihkan tempat keluarnya hajah, tempat keluarnya air. Wadzalika li haditsi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Ini mu'alif menyebutkan ada lima lagi yang belum yang ditambah dari fitrah. Ada lima lagi yang ditambah dari fitrah, adalah as-siwak, istinsyak al-ma', madmadah, dan ghuslul barajim wal istinja. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ashrun minal fitrah." Di sini ashr, Rasul mengatakan ada 10. Berbeda dengan hadis yang pertama. Hadis yang pertama Rasul mengatakan ada khams, ada 5. Namun hadis ini menyebutkan ada 10 dan tidak ada pertentangan. Dan tidak ada pertentangan karena Rasulullah SAW tidak mengkhususkan 5 tersebut. Dan ini merupakan metode pengajaran. Jadi metode mengajar itu tidak langsung menyebutkan seluruhnya, seluruh yang kita ketahui kita ajarkan kepada murid, tidak. Tapi kita menyebutkan sedikit-sedikit, bertahap dan bertahap, sehingga ilmu itu akan semakin masuk, semakin gampang dihafal. Berbeda jika kita menyebutkan, kita menjelaskan kepada murid, kepada orang yang kita ajari dengan panjang lebar, sehingga orang yang baru pertama kali belajar tentu dia akan berat. Demikian pula metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan beliau ketika beliau mengajari sahabah radhiyallahu taala anhum. Kita lihat banyak hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut, yaitu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tentang dosa-dosa besar Rasul menyebutkan dalam hadis, di hadis yang lain Rasul mengatakan ada 3 dosa besar, namun di hadis yang lain lagi Rasulullah SAW menyebutkan ada 5, ada 7 dan seterusnya. Maka di sini tidak ada, bukan artinya pengkhususan, namun di sini terdapat metode pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yaitu dengan mengajarkan ilmu itu secara bertahap. Dan ini tentu lebih mudah kepada seorang murid, kepada seorang yang bisa mengambil ilmu tersebut dengan mudah. Maka dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini ada 10 dari fitrah, ada 10 dari fitrah. Yang pertama, qassus syarib, memotong kumis, mencukur kumis, wa ifa al-lihyah, memelihara jenggot. Kita telah membahas memotong kumis dan juga memelihara jenggot. Demikian juga wasiwak. Siwak adalah bersiwak. Kemudian yang kelima, wastinshaq al-ma, menghirup air ke hidung. Wa qassul adhafir. Qassul adhafir yaitu memotong kuku. Kemudian wa ghaslul barajim, mencuci, membersihkan persendian. Wa nadful ibid, membersihkan bulu ketiak. Wa halqul anah, halqul anah, membersihkan bulu kemaluan. Wantiqasul ma, wantiqasul ma maknanya adalah istinja. Intiqasul ma artinya adalah al-istinja, yaitu cebok atau membersihkan tempat keluarnya air, keluarnya hajah. Yakni al-istinja. Ini sembilan. Mana yang ke-10? Qala Mus'ab bin Syaibah, ahadu ruwatil hadith, wa nasitul ashirah illa an takuna al-madmadah. Jadi dalam hadis tadi kita telah baca ada 9 saja masih. Qassus syarib, ifaul lihyah, siwak, istinshaq, qassul adhafir, ghuslul barajim, wa nadful ibid, wa halqul anah, wa intiqasul ma. Ini baru 9 yang disebut. Kemudian qala Mus'ab bin Syaibah, salah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, salah seorang perawi hadis yang meriwayatkan hadis ini, beliau berkata, wa nasitul ashirah, dan aku lupa apa yang ke-10. Illa antakunal madmadah, seingat aku, kata salah satu perawi ini, yaitu Mus'ab bin Syaibah, seingat aku adalah yang ke-10 itu madmadah, Tapi ini dia, beliau rahimahullah ta'ala belum yakin, tapi beliau masih ghalabatudzan. Seingat saya yang ke-10 adalah al-madmadah. Demikianlah sunnah-sunnah fitrah yang telah kita pelajari, yaitu ada 10 dari sunnah fitrah, 10 dari perkara yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita alhamdulillah telah selesai dari pembahasan ini, yaitu pada bab siwak wa sunanil fitrah. Kita telah selesai pada bab yang keempat, yaitu yang berkaitan dengan sunnah fitrah dan siwak. Baik, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan ini bab yang kelima, al-babul khamis, bab yang kelima dari kitab At-Taharah. Kita masih dalam kitab At-Taharah. Kita masuk pada bab yang kelima. Al-babul khamis fil wudu. Bab yang kelima ini berkaitan dengan wudu, dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Wa fihi masail. Dalam bab yang kelima ini terdapat beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh muallif. Qala al-mas'alatul ula, ta'rifuhu wa hukmuhu. Permasalahan pembahasan yang pertama adalah ta'rif, definisi makna apa itu wudu. Kemudian wa hukmuhu, dan hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu. Kita baca. Al-wudu'u lughatan mustaqqun minal wada'ah. Al-wudu' lughatan mustaqqun minal wada'ah. Al-wudu' wudu' bisa dibaca dengan dhammah dan bisa dibaca dengan fathah. Namun artinya berbeda. Ada perbedaan makna. Jika kita membaca al-wudu' berarti dia berkaitan dengan perbuatan kita berwudu, perbuatan kita yang disebut dengan wudu. kita lagi berwudu. Kita sedang berwudu. Perbuatan kita ini disebut dengan wudu. Ini jika di dhammah, wawunya di dhammah, al-wudu. Namun jika kita membaca dengan fathah, wau kita wawunya dibaca fathah, al-wudu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Al-wudu berarti artinya adalah air yang digunakan untuk wudu. Sesuatu atau air yang digunakan untuk wudu. Jadi al-wudu yang dimaksud, harokat yang dimaksud mu'alif di sini adalah dengan dhammah. Al-wudu yaitu dengan dhammah, wawnya di dhammah, al-wudu. Al-wudu secara bahasa, definisi secara bahasa al-wudu adalah mustaqqun minal wada'ah. Wudu ini diambil dari kata wada'ah. Dari kata wada'ah, apa makna wada'ah tersebut? Ini makna secara bahasa ya. Makna secara bahasa wudu itu diambil dari kata wada'ah. Makna wada'ah adalah wahiya al-husn wan nadhafah. Makna wada'ah itu al-husn, al-husn keindahan, wan nadhafah dan kebersihan. Jadi wudu secara bahasa adalah kebersihan dan keindahan. Ini wudu. Kalau wudu yaitu air yang digunakan untuk berwudu. Beda harokat. Harokat saja bisa merubah makna. Wudu yaitu perbuatan fi'il. Fi'il perbuatan yang kita lakukan. Adapun wudu adalah air yang kita gunakan untuk berwudu. Wa syar'an, ini secara bahasa. Sekarang kita akan masuk definisi wudu secara syar'i. Secara syar'i, makna wudu secara syar'i adalah yang dimaksud dengan syariat, yang dimaksud oleh syariat, makna wudu adalah istimalul ma fil a'dha' al arba'ah, fil a'dha' al arba'ah. Istimalul ma'i في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. Wudu secara syariat adalah istimal al-ma, menggunakan air. في الأعضاء الأربعة, pada empat bagian dari tubuh. Menggunakan air pada empat bagian dari tubuh. Apa empat bagian dari tubuh tersebut? Yaitu wajah, wajah, kedua tangan, ra's yaitu kepala, dan rijlan, dan kaki, dan kedua kaki. Jadi ada empat anggota tubuh yang kita cuci atau kita kenakan, siramkan air padanya, yaitu wajah, yadan, kedua tangan, kemudian ra's, kepala, kemudian ar-rijlan, kedua kaki. Inilah makna wudu secara syariat. Menggunakan air pada empat bagian dari tubuh tersebut, ala sifatin makhsusah, sesuai dengan sifat-sifatnya yang telah ditentukan oleh syariat. Sifatin makhsusatin fisyar, sesuai dengan sifat-sifatnya yang telah ditentukan syariat. Ala wajhit ta'abbudi lillahi ta'ala. Jadi wudu ini menggunakan air pada empat bagian dari tubuh tersebut sesuai dengan sifat-sifatnya yang telah ditentukan syariat. Jadi tidak boleh kita asal-asalan berwudu, namun di sana sudah ditentukan oleh agama, sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini maksud dari sesuai dengan sifat-sifat yang telah ditentukan oleh syariat. Ala wajhit ta'abbudi lillahi ta'ala, yaitu ala wajh, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wudu ini merupakan amalan ibadah. Wudu merupakan amalan ibadah. Dan wudu ada beberapa rukun. Pada wudu ada rukun-rukunnya. Wudu itu memiliki rukun-rukun dan juga memiliki wajibat, perkara-perkara yang wajib yang kita lakukan ketika kita berwudu. Kemudian juga kita memiliki mustahabbat, memiliki perkara-perkara yang sunnah ketika kita berwudu. Jadi wudu itu ada rukun-rukunnya dan juga ada wajibat, kewajiban-kewajibannya, kemudian juga ada sunnah-sunnahnya. Akan tetapi seorang muslim hendaknya ia berwudu dengan sesuai dengan wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak membedakan sunnah, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang rukun, sehingga kemudian kita meninggalkan yang sunnah dan mengamalkan yang wajib saja. Tidak demikian. Namun kita seorang muslim hendaknya mengikuti bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu secara sempurna, baik yang sunnah maupun yang wajib. Namun kita tidak mengapa untuk mempelajari agar kita mengetahui hukum hukum wudu tersebut. Ini hukumnya sunnah dan ini hukumnya wajib. Kita lanjutkan wa hukmuhu annahu wajib, wa hukmuhu. Tadi takrifnya, tadi takrif kita telah bahas makna secara bahasa dan makna wudu secara syariat. Kemudian hukum berwudu, hukum berwudu. Hukumnya adalah annahu wajibun 'alal muhdithi idza arada as-salata wa ma fi hukmiha. Sesungguhnya wudu itu wajib hukumnya bagi orang yang telah berhadats, alal muhdits, orang yang telah berhadats. Berhadats itu apa? Pembatal yang telah dia lakukan, pembatal yang telah dia lakukan. Jika dia telah melakukan hadas, dia telah batal wudunya, kemudian dia ingin salat, maka di sini wajib bagi dia untuk berwudu. Idza arada shalah. Jadi hukum wudu itu wajib bagi orang yang berhadas jika dia ingin menunaikan salat. Wa ma fi hukmiha, dan yang semisalnya dari ibadah yang diwajibkan padanya untuk berwudu. Wa ma fi hukmiha, yaitu yang dimaksud, dan yang semisalnya, dan yang semisal ibadah salat yang diwajibkan padanya untuk berwudu juga. Jadi di sana ada beberapa amalan ibadah yang disyariatkan untuk berwudu sebelum kita melakukan ibadah tersebut, tidak hanya khusus untuk salat. Ini kata muallif. Seperti tawaf, seperti tawaf, ini kita harus berwudu dulu sebelum kita melakukan amalan tawaf. Karena orang yang muhdits tidak boleh dia untuk melakukan tawaf. Tawaf di Baitul Haram, di Ka'bah. Dan juga seperti masul mushaf, ini memegang mushaf, memegang Al-Quran. Ini juga sebagian pendapat ahlul ilm, mengatakan bahwa memegang mushaf, memegang Al-Quran itu, memegang mushaf itu tidak boleh kita memegang Al-Quran dalam kondisi kita masih belum dalam keadaan berwudu. Kita harus berwudu, kemudian kita baru boleh memegang mushaf. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Namun yang rajih wallahu alam bahwa tidaklah wajib seseorang itu memegang mushaf dalam kondisi dia berwudu. Namun lebih baik seseorang ketika hendak membaca Al-Qur'an dan memegang mushaf hendaknya dia dalam keadaan thaharah. Apabila dia tidak dalam keadaan thaharah, yang rajih insyaallah, dan insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, yang rajih adalah tidak mengapa kita untuk memegang mushaf tanpa taharah, Namun yang lebih utama, kita hendaknya memegang mushaf dalam keadaan kita di atas taharah. Jadi ini hukum wudu. Hukum wudu adalah wajib bagi siapa? Bagi orang yang hendak melakukan salat jika dia telah batal wudunya, atau yang ingin melakukan ibadah yang lain yang disyariatkan padanya wudu. Jadi ini insyaallah mafhum. Kita lanjutkan al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Ad-dalilu ala wujubihi wa ala man yajib wa mata yajib. Permasalahan yang kedua, dalil ala wujubi, dalil tentang kewajiban wudu tersebut. Jadi kita harus mengetahui pula tentang dalil kita mengetahui hukum, juga kita harus mengetahui tentang dalilnya. Demikianlah ahlu sunnah wal jamaah. Demikianlah hendaknya seorang muslim beragama sesuai dengan bil adillah. Ma'rifatu dinil islami bil adillah. Maka mu'alif di setiap pembahasan mu'alif terus senantiasa memberikan dalil-dalil yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, ad-dalilu ala wujubihi. Dalil yang tentang dalil tentang kewajiban wudu. Maksudnya wujubihi hanya kembali kepada wudu, dalil tentang kewajiban wudu. Wa 'ala man yajib, dan kepada siapa diwajibkan. Jadi wudu itu kepada siapa diwajibkan, wa mata yajib, dan kapan diwajibkan wudu tersebut. Jadi ini ada tiga. Mu'alif akan menyebutkan dalil tentang kewajiban berwudu, ini yang pertama. Kemudian juga mu'alif akan menyebutkan kepada siapa, bagi siapa wudu itu wajib, kepada siapa, apakah orang kafir wajib bagi dia untuk berwudu, tidak. Nanti mu'alif akan menyebutkan kepada siapa wudu itu diwajibkan. Kemudian juga wa mata yajib, dan kapan kita diwajibkan untuk berwudu. Jadi tidak di setiap waktu kita wajib untuk berwudu. Di sana ada waktu-waktu yang tertentu yang dimana di situ jika kita telah hadas kita wajib untuk berwudu. Amma dalilu ala wujubihi faqauluhu ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum di sini menggunakan fi'il apa itu? Qumtum fi'il apa? Fi'il apa? Qumtum qama fi'il madhi. Idza qumtum, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak, ya, tapi ini menggunakan fi'il madhi. Kalau fi'il madhi berarti ya, artinya perbuatan yang telah lalu, perbuatan yang pada yang telah lalu, yang telah selesai dikerjakan, itu fi'il madhi. Namun yang dimaksud dalam ayat ini idza qumtum, yang dimaksud dalam fi'il madhi di sini bukan hakikat fi'il madhi itu. Yang dimaksud adalah idza aradtum iqamatas shalah, idza aradtum, jika kalian hendak, bukan jika kalian telah selesai melakukan salat. Jadi secara, jika kita menerjemahkan secara bahasa saja, jika kalian telah selesai dari salat, nah itu secara bahasa, tapi tidak ini, bukan ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud adalah idza aradtum, jika kalian, wahai orang yang beriman, jika kalian hendak, idza aradtum, jika kalian ingin mengerjakan salat. Dan hal ini juga sebagaimana dalam hadis yang telah kita bahas, anna Rasulullah sallam kana Rasulullah sallallahu sallam idza dakhala al khala'a qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam hadis ini disebutkan dengan menggunakan fi'il madhi, idza dakhala, dahulu Rasulullah sallam ketika dakhala, ketika telah selesai, secara bahasanya ketika telah selesai masuk kamar mandi, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tapi ini bukan yang dimaksud seperti ini, idza dakhala, walaupun menggunakan fi'il madhi, tapi yang dimaksud adalah idza arada ay yadkhula al-khala, jika beliau ingin atau hendak sebelum masuk, bukan setelah masuk. Ini sama seperti ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza qumtum, yaitu jika kalian hendak mengerjakan salat, kata Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah atau cucilah wajah-wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, idal marafiq, sampai kepada siku. Marafiq, siku-siku. Mirfaq jamaknya marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, dan usaplah, basuhlah kepala kalian, yang dimaksud adalah rambut, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki kalian sampai kepada mata kaki. Wa in kuntum junuban fattaharu. Dan jikalau kalian dalam keadaan kondisi junub, dalam keadaan masih keadaan junub, maka bersucilah, fattaharu. Maka maksud fattaharu yaitu mandilah. Wa in kuntum mardha aw ala safarin, dan jika kalian dalam keadaan sakit atau sedang dalam perjalanan, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari tempat pembuang, tempat buang air, atau kalian datang dari tempat buang air, maksudnya atau kalian habis buang air, atau kalian sudah selesai membuang air, aw lamastumun nisa, atau kalian lamastum yang dimaksud au jima, yaitu atau kalian telah menjimai wanita kalian, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak mendapati air, fatayammamu su'idan tayyiban, maka hendaknya kalian untuk berpindah dari wudu kepada tayammum dengan menggunakan su'id, yaitu tanah atau debu, tayyiban, yang mana debu tersebut suci. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min, dan basuhlah dan usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan tanah tersebut. Ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kepada kalian kesusahan, keberatan atas kalian, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala dia ingin mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu alaikum, dan juga Allah itu dia ingin menyempurnakan kenikmatannya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian semua bersyukur kepadanya. Inilah dalil yang disebutkan oleh mu'alif, dalil yang menunjukkan wajibnya berwudu, wajibnya al-wudu, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Ma'idah ayat 6. Allah mengatakan, idza qumtum, jika kalian hendak mengerjakan salat, maka Allah perintah untuk mencuci muka kita, tangan kita sampai ke siku, dan juga kepala kita serta kaki kita. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullah salata ahadikum, la yaqbalullahu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, rawahul Muslim di raqam 6. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa dilihat di catatan kakinya, rawahu Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salatan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat, Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima salat, salat apapun juga Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerimanya, bi ghairi tuhurin, tanpa ada kesucian, tanpa ada taharah pada salat tersebut. Orang yang batal tidak mungkin salatnya akan diterima, sekalipun dia telah melakukan ibadah salat sebanyak yang dia lakukan, karena dia tidak memenuhi syaratnya. Syarat salat adalah taharah. Demikian juga orang kafir, jika dia melakukan salat, tidak akan sah salatnya selama-lamanya, sampai dia masuk kepada Islam dan dia melakukan taharah. Jadi Allah itu tidak menerima salat, bi ghairi tuhur, tanpa ada kesucian, wala sadaqatan min ghululin, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sadaqahnya seseorang, min ghulul, min ghulul artinya harta dari harta curian ghanimah, harta curian dari ghanimah, ini ghulul, dan juga selainnya, bisa dilihat di hasiah, dilihat di catatan kaki, wal ghulul nomor 1, rawahu Muslim bi raqam 224. Wal ghulul, makna ghulul, wala sadaqatan min ghulul, apa makna ghulul tersebut, dijelaskan di situ, as-sariqah min amwalil ghanimati wa ghairiha. Ghulul itu adalah curian dari harta ghanimah atau yang selainnya, atau harta curian yang lainnya, bukan khusus ghanimah saja. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sedekahnya orang yang memberikan sedekah tersebut dari harta curian dia. Ini tidak diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini juga menunjukkan wajibnya kita untuk bertaharah, untuk berwudu sebelum kita melakukan salat. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga hadis yang kedua yang disebut muallif di sini, la yaqbalullahu salata man ahdatha hatta yatawadda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dalam lafaz Imam Bukhari, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat orang yang telah batal, man ahdath, orang yang telah melakukan hadas sampai dia berwudu. Walam yunqal an ahadin minal muslimina fi dhalika khilafun, fathabatat bidhalika mashru'iyatal wudu bil kitabi was sunnati wal ijma'. Walam yunqal, dan tidak pernah dinukil dari salah seorang pun dari kaum muslimin. Walam yunqal an ahadin minal muslimin, tidak pernah dinukil dari salah seorang pun dari kaum muslimin yang menyelisihi perkara ini, yang menyelisihi kewajiban berwudu jika kita telah batal wudu kita. Tidak ada seorang muslim yang kan ini. Fathabatat bidzalika masyru'iyyah alwudu. Oleh karena itu telah tetap disyariatkannya wudu tersebut bil kitab, dengan kitab, yaitu dari ayat Al-Qur'an, dan juga dengan sunnah, dan juga secara ijma' dan secara kesepakatan kaum muslimin seluruhnya. Jadi disyariatkannya wudu itu dari kitab, dari Al-Qur'an, dan juga dari sunnah, serta dari ijma', serta dari ijma'. Kemudian sedikit faedah, yaitu apakah halil wudu masyru'ah fi umamis sabiqah, apakah ibadah amalan wudu ini disyariatkan pula pada, telah disyariatkan pada umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah wudu ini juga telah disyariatkan pada umat-umat sebelum kita, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya. Umat-umat sebelum kita, di sini para ulama berselisih. Namun yang benar as-sahih, dan yang benar adalah bahwa wudu ini juga telah disyariatkan pada umat sebelum kita. Jadi wudu itu telah disyariatkan pula pada umat sebelum kita. Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kisah Juraij. Kita, jika kita tahu kisah Juraij, maka dari hadis tersebut yang dari Imam Muslim disebutkan bahwa Juraij ketika kaum atau ketika manusia berkumpul menuduh bahwa beliau telah melakukan perbuatan zina terhadap perempuan tersebut, sehingga melahirkan, sampai keluarlah bayi itu, maka Juraij ketika sudah dalam keadaan yang seperti ini, dalam hadis itu disebutkan qama wa tawadda'a thumma shalla thumma kallamal ghulam. Di hadis itu disebutkan bahwa Juraij ini tentunya umat Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juraij salah seorang saleh. Beliau ketika sudah dalam keadaan kondisi seperti itu, beliau berdiri, kemudian beliau berwudu, thumma shalla, kemudian beliau melakukan salat. Setelah itu beliau berdoa, dan kemudian barulah Juraij mengajak bicara bayi itu, dan akhirnya bayi itu bisa menjawab ucapan Juraij. Ini dalil yang pertama, dan juga dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa wudu ini telah disyariatkan pada umat terdahulu, yaitu kisah Sarah, kisah istri Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu Sarah dengan raja yang lalim, raja yang jahat. Ketika Nabi Ibrahim dan Sarah sedang perjalanan, kemudian dilaporkanlah kepada raja tersebut bahwa ada seorang laki-laki berjalan dengan seorang wanita yang cantik. Maka raja itu memanggil Sarah, memanggil wanita itu. Kemudian raja itu mau melakukan perbuatan yang keji, maka Sarah istri Nabi Ibrahim alaihi salam qamat wa tawaddaat thumma shalla. Dalam hadis disebutkan bahwa Sarah kemudian berdiri, qamat wa tawaddaat, dan berwudu, kemudian salat dan akhirnya setelah tiga kali ketika raja itu mau memegang Sarah, lumpuh sampai tiga kali. Kemudian raja itu mengatakan kepada anak buahnya, bawalah orang ini keluar, jangan taruh di sini. Kamu ini membawa syaitan, bukan manusia ini. Akhirnya Sarah dikeluarkan dari tempat raja tersebut. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa wudu itu telah disyariatkan pada umat sebelum kita. Namun tentunya berbeda cara berwudu umat yang terdahulu dengan umat yang sekarang. Innamal khususiyah disebutkan juga oleh para ulama. Namun di sana ada khususiyah, pengkhususan. Perbedaan antara wudu, apa yang membedakan wudunya umat terdahulu dengan umat yang sekarang, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di hari kiamat. Yaitu di hari kiamat nanti akan terbedakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akan tampak pada mereka athar-athar wudu di wajah mereka dan juga di anggota-anggota tubuh mereka. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa umatku nanti di hari kiamat, yud'auna yawmal qiyamah, mereka dipanggil di hari kiamat dalam keadaan wajah mereka bercahaya. Demikian juga ghurran, itu wajahnya bercahaya, muhajjalin, yaitu tangan kaki itu juga bercahaya. Min atharil wudu, dengan sebab apa? Yaitu dengan sebab wudu mereka ketika di dunia. Jadi inilah pengkhususan wudu kita, wudu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat terdahulu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita kaji bisa memberikan manfaat bagi kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.